Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang berikutnya, bab ma ja'a fi sihir, bab penjelasan dalil-dalil tentang sihir. Bab penjelasan dalil tentang sihir. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan bab ini di dalam kitab tauhid sebab pada kenyataannya praktek-praktek sihir dan pendukunan itu tidak bisa lepas dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tukang sihir atau dukun ini meminta bantuan syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan, melakukan amalan-amalan yang merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi untuk mendapatkan pertolongan syaitan. Dan sihir itu sendiri merupakan bentuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau begitu perbuatan sihir itu menafikan tauhid, ya, bertentangan dengan tauhid. Oleh karena itu perlu diperingatkan dari bahaya sihir ini. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka benar-benar tahu, yaitu orang-orang Yahudi, barang siapa yang mengganti kitab Allah dengan sihir atau meninggalkan ittiba kepada Rasul yang diutus kepada mereka, diganti dengan ittiba kepada dukun dan tukang sihir, maka di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Di akhirat kelak mereka tidak akan mendapat bagian apa-apa. Artinya semua amalan mereka terhapus. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kelakuan orang-orang Yahudi. Kelakuan orang-orang Yahudi, di mana mereka meninggalkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada mereka, dan mereka meninggalkan Rasulullah yang diutus kepada mereka. Mereka ganti dengan sihir dan perdukunan, dan mereka mengikuti para dukun dan tukang sihir. Maka perbuatan mereka tersebut, melakukan sihir dan perdukunan dalam rangka mengikuti para tukang sihir dan dukun mereka, menyebabkan amalan-amalan mereka terhapus sehingga tidak tersisa di akhirat kelak bagian apapun juga. Mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun juga. Maka ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sihir adalah kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dia dapat menghapus seluruh amalan manusia, dan tidak ada satu perbuatan yang bisa menghapus amalan kecuali itu adalah kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan tegas disebutkan dalam Al-Quran tentang kafirnya sihir, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama nahnu fitnatum fala takfur. sesungguhnya kami ini fitnah, cobaan bagi manusia, yakni Harut dan Marut. Fala takfur, maka janganlah kamu kafir. Yakni janganlah kamu mempelajari sihir sehingga menyebabkan kamu kafir. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Tetapi yang kafir adalah syaitan karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ini di antara penyebab kekafiran syaitan karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Oleh karena itu telah dinaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasannya orang yang mempelajari sihir dan mengamalkannya maka dia kafir berdasarkan ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan perbuatan mengajarkan sihir kepada manusia yang dilakukan oleh syaitan menyebabkan mereka kafir. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang Yahudi. Mereka mengklaim sihir mereka itu berasal dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantah, "Wa ma kafara Sulaiman." Nabi Sulaiman tidak kafir, artinya dia tidak mengajarkan sihir. "Walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Tetapi yang kafir adalah syaitan. Merekalah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, maka ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwasannya sihir itu adalah perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam. Dia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Adapun pengertian sihir itu sendiri secara bahasa, sihir itu adalah ibaratun amma khafiyah wa latufa sababuhu. Ya. Sihir itu sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Sedangkan secara syariat yang dimaksud dengan sihir itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, uqadun waruqa, berupa buhul-buhul dan mantra-mantra yang digunakan oleh tukang sihir untuk dapat menjadikan syaitan sebagai pembantu-pembantunya. Dia meniup di buhul-buhul dan membacakan mantra-mantra. Mengapa syaitan membantunya? Karena pada mantra-mantranya tersebut terdapat permohonan bantuan kepada syaitan. Syaitan senang kalau dimohonkan bantuan. Ya. Syaitan senang kalau manusia berdoa kepadanya. Karena dengan melakukan hal tersebut, dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan masih banyak berbagai macam bentuk kekafiran yang dipersyaratkan oleh syaitan agar dia mau membantu para tukang sihir dan dukun ini. Ya. Bahkan tidak jarang syaitan itu mensyaratkan harus adanya tumbal-tumbal. Ya. Terkadang tumbal masih dalam bentuk hewan sembelihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bahkan terkadang tumbal itu diminta dari kalangan manusia. Sehingga tukang sihir ini berani untuk menghilangkan nyawa seseorang demi untuk mendapatkan bantuan syaitan. Maka bentuk sihir yang pertama ini tidak diragukan lagi adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk sihir yang kedua adalah sihir dengan menggunakan obat-obatan, ya, atau benda-benda tertentu yang bisa mempengaruhi orang yang disihir. Maka bentuk sihir yang kedua ini tidaklah sampai pada derajat kekafiran, tetapi merupakan perbuatan dosa besar. Iya. Adapun sihir yang merupakan kekafiran, yaitu sihir yang sifatnya meminta bantuan kepada syaitan, mempergunakan syaitan untuk memuluskan perbuatan sihir tersebut. Ya. Dan ini yang kebanyakan terjadi. Ini yang kebanyakan terjadi. Ya. Ini kebanyakan yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh para tukang sihir, yakni dengan meminta bantuan syaitan. Maka jelaslah dari penjelasan para ulama ini, semua bentuk sihir itu terlarang, baik dengan syaitan maupun dengan menggunakan ramuan-ramuan tertentu, benda-benda tertentu untuk mempengaruhi orang yang disihirnya. Iya. Atau sekedar membuat mata itu berkhayal, seperti yang dilakukan oleh para tukang sulap. Mereka melakukan sihir takhayul, mengkhayalkan mata manusia, sehingga seakan-akan dia melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukannya pada hakikatnya. Maka ini juga termasuk bentuk sihir yang terlarang. Iya. Dan sihir ini pada hari ini telah disamarkan makna namanya, ya, demi untuk menipu masyarakat. Sihir perdukunan disamarkan maknanya. Demikian pula para tukang sihir itu tampil dengan nama-nama yang lebih dapat diterima oleh masyarakat, ya, seperti orang pintar, paranormal, the master, ya, magician, dan masih banyak lagi, ya, nama-nama yang baru yang mereka ada-adakan. Pada hakikatnya mereka itu adalah para tukang sihir, ya, dan dukun. Maka ayat ini menjelaskan sihir itu adalah sesuatu yang merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa qauluhu ta'ala yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada al-jib dan at-tagut. Surat An-Nisa ayat ke-51. Ya. Qala Umar, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-jibtu as-sihru. Al-jibt itu adalah as-sihir. Wa tagut as-syaitan. Sedangkan tagut adalah syaitan. Ini tentang orang-orang Yahudi yang meninggalkan kitab yang Allah turunkan kepada mereka, kemudian yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman dengan al-jibt wa tagut. Maka Umar radhiyallahu taala anhu menjelaskan al-jibt adalah sihir, sedangkan at-tagut adalah syaitan. Wa qala Jabir, dan berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, at-tawagit, tagut-tagut yang dimaksud adalah kuhan, para dukun. Kana yanzilu alaihim asyaitanu fi kulli hayyin wahidun. Dahulu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhuma, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, para syaitan ini datang kepada setiap kaum. Setiap kaum itu, setiap kabilah, masing-masing memiliki satu dukun. Masing-masing memiliki satu dukun. Baik. Ini dimaksud dengan yu'minuna bil jibti wa tagut. Dan ini adalah penafsiran dengan misal, dengan contoh. Bahwasannya, di antara manusia ada yang beriman kepada sihir dan kepada tukang sihir. Meninggalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan sihir dan perdukunan, dia telah kafir kepada Allah Tabaraka wa taala. Iya. Maka dalam ayat-ayat ini terdapat dalil pengharaman sihir dan kafirnya tukang sihir serta ancaman yang keras bagi orang-orang yang melakukan sihir dan perdukunan, di mana semua amalan mereka terhapus dan di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Ya, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tukang sihir itu tidak mendapatkan di akhirat selain apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa. Dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ini menunjukkan bahwasannya hal ini termasuk dosa-dosa besar, sebab bisa membinasakan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan tersebut? Qala asyirku billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama adalah syirik kepada Allah. Hadis ini juga menunjukkan semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengetahui suatu ilmu. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa 7 perkara yang membinasakan itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab satu persatu. Yang pertama, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan syirik adalah dosa yang paling besar, sehingga disebutkan pada peringkat yang pertama dari 7 yang membinasakan. Ya. Yang kedua, wasihru. Sihir. Ini syahidnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita sihir apabila dilakukan oleh manusia, maka perbuatan itu dapat membinasakannya. Sebab di dalam perbuatan sihir mengandung kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kezaliman kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalilnya. Wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, kecuali dengan alasan yang benar. Dan jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama, jiwanya seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bagaimana kemurkaan Allah apabila seorang muslim itu dibunuh. Dalam hadis, la zawalu hadhihi ad-dunya ahwanu 'indallah min qatl rajulin muslim. Hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah dibanding dibunuhnya seorang muslim. Yang kedua, azimmi, orang kafir yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin. Yani dia tinggal di bawah penguasa kaum muslimin dan dia membayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin dan dia taat dengan peraturan kaum muslimin, maka ini haram untuk dibunuh. Yang ketiga, al-mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, yang seperti perjanjian gencatan senjata, maka tidak boleh mereka diperangi karena ada perjanjian. Kemudian yang keempat, al-musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan dari kaum muslimin. Maka 3 bentuk orang kafir ini, baik zimmi, mu'ahad dan musta'min, tidak boleh untuk dibunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, baik perjanjian azimmah atau perjanjian gencatan senjata maupun janji untuk memberikan keamanan kepadanya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini menunjukkan hal itu merupakan dosa besar. Meskipun seorang muslim tidak boleh dihukum bunuh kalau dia membunuh orang kafir. Iya. Tetapi hal itu menunjukkan bahwa perbuatan membunuh manusia, menghilangkan nyawa manusia yang tidak haram, yang tidak halal untuk ditumpahkan adalah dosa besar. Ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang keras. Dari sini kita ketahui bahwa aksi-aksi terorisme dengan membunuh orang-orang kafir tanpa pandang bulu, apalagi apabila ada korbannya di situ kaum muslimin, ya, bukanlah termasuk dalam kategori jihad fi sabilillah, ya. Tetapi itu adalah termasuk kebodohan, ya, dan kedustaan atas nama syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab hal itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala illa bil haq. Kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar itu seperti disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin." Tidak halal ditumpahkan darahnya seorang muslim kecuali satu dari tiga perkara. Yang pertama, as-saibuz zani. Orang yang pernah menikah kemudian dia berzina. Wan nafsu bin nafsi. Dan kedua, orang yang membunuh seorang muslim. Dan yang ketiga, wattariqu lidini al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, keluar dari Islam dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Iya. Maka ini yang boleh untuk ditumpahkan darahnya. Meskipun demikian, yang bertugas untuk melakukan hukuman-hukuman ini bukan setiap anggota masyarakat, tetapi ini adalah tugasnya pemerintah kaum muslimin. Baik. Kemudian yang keempat, wa aklur riba. Ya, perkara yang membinasakan adalah memakan riba. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, tidaklah mereka itu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang terkena penyakit gila karena gangguan syaitan, yakni kesurupan. Iya. Ini keadaan orang-orang yang makan riba. Dijelaskan oleh para ulama ada dua maknanya. Makna yang pertama, keadaan mereka di dunia karena mereka merasa akan kemarahan manusia atas mereka sebab mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan yang kedua, keadaan mereka ketika bangkit dari kuburnya, ketika dikumpulkan di hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban, itu keadaan mereka seperti orang yang kesurupan, ya. Berdirinya seperti orang yang kesurupan, tidak normal, dan itu merupakan bentuk azab karena mereka memakan riba. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan orang yang memberi makan, orang yang menuliskan transaksi riba, dan orang yang menjadi saksinya. Artinya semua yang melakukan tolong-menolong untuk memuluskan transaksi riba. Wa qala hum sawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu sama. Ya, sama di dalam dosa mereka. Maka hendaklah kita menjauhi perkara riba karena termasuk perkara yang membinasakan. Wa aklu malil yatim. Kemudian yang kelima, makan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, tidaklah yang mereka makan atau mereka masukkan ke dalam perut mereka kecuali api, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api, yakni dalam neraka yang menyala-nyala. Ini termasuk dosa besar. Wattawalli yawmaz zahfi. Dan yang keenam, lari dari medan perang. Lari dari medan jihad. Ini jihad yang syar'i. Ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Ini termasuk dosa besar yang bisa membinasakan seseorang. Illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan ila fi'atin. Kecuali orang-orang yang mengatur strategi perang. Ya, pura-pura lari tetapi dia mengatur strategi perang. Atau ingin bergabung dengan pasukan yang lain. Ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal. Maka ini tidak mengapa. InsyaAllah ta'ala. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dan yang ketujuh. Perkara yang membinasakan. Adalah menuduh. Wanita baik-baik. Wanita beriman. Tidak tahu menahu dengan suatu perbuatan zina. Dituduh dengan perbuatan zina. Ya, dituduh telah melakukan zina. Padahal dia wanita baik-baik, wanita beriman, dan tidak tahu menahu dengan perbuatan tersebut. Maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum orang yang melakukannya dengan tiga hukuman. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَى فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan satu perzinahan, sedangkan dia tidak mampu, mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Ini hukuman yang pertama. وَلَا تَقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Dan jangan kalian menerima persaksian dari mereka untuk selama-lamanya. Ini yang ketiga, yang kedua. Wa ulaika humul fasikun. Yang ketiga, Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan. Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa menuduh seorang dengan perzinahan padahal dia tidak melakukan hal tersebut adalah termasuk perkara yang membinasakan seseorang. Ya. Dan di sini yang dikatakan wanita, karena kebanyakan yang dituduh adalah wanita. Namun ini berlaku juga bagi laki-laki. Kalau dia laki-laki baik-baik, laki-laki yang beriman, dituduh telah berzina, maka orang yang melakukan tuduhan tersebut telah melakukan sesuatu yang bisa membinasakan dirinya. Ya. Asyahid yang menjadi dalil dari hadis ini adalah yang kedua, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan termasuk perkara yang membinasakan manusia adalah as-sihir, ya, perbuatan sihir. Baik. Dalil yang berikutnya wa an jundubin marfu'an. Dari jundub secara marfu', ya, bisa juga disebut jundab. Haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman tukang sihir itu adalah dipenggal kepalanya. Dalam lafaz yang lain, dorbuhu bisayf. Ya. Dipenggal lehernya dengan pedang. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan al-Imam Tirmidzi, wa qala as-sahih annahu mauquf. Ya. Dan Imam Tirmidzi mengatakan yang sahih riwayat ini mauquf, yakni dari perkataan Jundub radhiyallahu taala anhu. Dan Jundub di sini bukanlah Jundub bin Abdullah Al-Bajali, ya, tetapi beliau adalah Jundubul Khair Al-Azdi Abu Abdullah. Ya. Beliau adalah Jundub bin Ka'ab. Ya. Jundub bin Ka'ab Al-Khair Al-Azdi yang dikenal dengan si pembunuh tukang sihir. Ya. Dikenal dengan si pembunuh tukang sihir. Karena ada kisah, ada seorang tukang sihir yang mempertontonkan aksinya di depan Al-Walid, ya, khalifah ketika itu. Dia pertontonkan aksinya. Ya, bagaimana dia pertontonkan? Dia menyembelih seseorang. Ya. Dia menyembelih seseorang, lalu dia perlihatkan terpisah kepala dan badan orang tersebut. Lalu dia sambungkan lagi. Melihat hal tersebut, Jundubil Khair ini, Jundub bin Ka'ab Al-Azdi, langsung mencabut pedangnya dan memenggal leher tukang sihir tersebut, dan ternyata dia mati pada saat itu juga. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia tidak bisa menyambung kepalanya sendiri. Iya. Sehingga dikenal beliau adalah qatilus sahir, ya, pembunuh tukang sihir. Ya, lalu beliau menyampaikan hadis, haddus sahir darbatun bisayf. Ya, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal kepalanya. Baik. Dan juga wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abdah. Dalam sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, qala kataba Umar bin Khattab. Beliau mengatakan Umar bin Khattab menulis surat, ya, surat perintah. An iqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Hendaklah kalian membunuh setiap sahir laki-laki maupun perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir. Kata Bajalah bin Abdah, maka kami membunuh 3 tukang sihir, ya, 3 orang tukang sihir. Baik. Wa sahha an Hafsah. Juga telah sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha, yakni salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha amarat biqatli jariyatin laha saharatha faqutilat. Bahwasannya Hafsah memerintahkan untuk dibunuh budak yang menyihirnya, ya, budak perempuan yang menyihirnya, maka penyihir ini pun dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundub. Demikian pula telah sahih dari Jundub. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an thalathati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah sahih riwayat pembunuhan tukang sihir dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Mereka itu adalah Umar, Hafsah dan Jundub, ya. Juga dari Jundub bin Abdullah, ya, selain dari Jundub bin Ka'ab, juga ada riwayat dari Jundub bin Abdullah, dari Aisyah, dari Ibnu Umar dan dari Khalifatul Rashid Umar bin Abdul Aziz, mereka semua memerintahkan agar tukang sihir ini dibunuh, ya. Ini penjelasan tentang hukum Islam bagi para tukang sihir, tukang ramal, bahwa hukuman mereka adalah hukuman mati. Dan tentunya ini adalah tugas pemimpin kaum muslimin, tugas pemerintah kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban di akhirat kelak apabila mereka tidak menjalankan hukum ini. Dan termasuk amanah Allah kepada para pemimpin agar mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala demi untuk kemaslahatan masyarakat, demi untuk kebaikan masyarakat, ya, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan sihir ini dibunuh tanpa dimintai tobat terlebih dahulu, ya. Tanpa dimintai taubat terlebih dahulu. Iya. Sebab orang yang melakukan sihir, ya, telah menyebarkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Iya. Bahayanya sangat besar, membuat kemudaratan kepada anggota masyarakat yang lain. Iya. Dengan sihir yang dia lakukan, bahkan tidak jarang sampai bisa membunuh. Iya. Sampai bisa membunuh orang yang disihirnya tersebut. Sehingga sangat keras, ya, larangan syariat terhadap tukang sihir dan hukuman terhadap mereka, ya. Dan ulama dari 4 mazhab seperti Malik, Ahmad dan Abu Hanifah itu sepakat untuk dibunuh, ya, tukang sihir tersebut. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat kalau sihirnya sampai pada kekafiran, maka dia dibunuh. Maka dia dibunuh. Tetapi kalau tidak sampai pada kekafiran, hukumannya tidak sampai bunuh. Ya. Namun pendapat yang pertama, pendapat Malik, Ahmad dan Abu Hanifah itu lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan dan amalan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sedang tidak ada seorang pun yang mengingkari, ya, apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk membunuh para tukang sihir ini. Ya. Maka dari hadis-hadis ini dan riwayat para sahabat ini jelaslah akan bahaya perbuatan sihir ini, karena kerasnya hukuman Islam kepada mereka yang melakukan praktek-praktek sihir dan perdukunan. Iya. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan sihir ini dan menjauhi para tukang sihir dan dukun, ya, sebab hal itu termasuk kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghilangkan tauhid seseorang. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan sekalian, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah rahimakumullah. Kajian, alhamdulillah kajian sudah selesai, dan selanjutnya kita menginjak kepada pertanyaan-pertanyaan dari antum sekalian. Juga bagi antum sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, antum bisa mengirimkan SMS di nomor kami, yaitu 0813 949 72127. Kami ulang, 0813 949 72127. Atau juga antum bisa mengirimkan surat kepada kami, yaitu Pondok An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Banjarsari. Sekarang kita mulai di pertanyaan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon diulang tentang sujud sahwi. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang serupa. Mohon dijelaskan tentang sujud sahwi. Iya. Kita ringkaskan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam risalah beliau sujud sahwi. Beliau menjelaskan orang yang melakukan sujud sahwi itu tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama penambahan di dalam sholat, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga ragu-ragu. Iya. Adapun penambahan, orang yang melakukan penambahan di dalam sholat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Ya, disempurnakan dulu sholatnya sampai salam, baru kemudian dia sujud sahwi, baru kemudian dia salam lagi. Dia sujud sahwi kemudian salam. Ini yang pertama, ketika terjadi penambahan. Iya. Ketika terjadi penambahan, seperti seorang tidak sengaja sholat zuhur sampai 5 rakaat. Sholat zuhur sampai 5 rakaat. Iya. Maka diselesaikan dulu sholatnya, baru kemudian dia sujud sahwi. Iya. Tetapi kalau dia sudah berdiri pada rakaat kelima dan dia ingat, ya, dia ingat bahwa ini rakaat kelima, maka wajib baginya untuk duduk kembali. Ya. Tetapi kalau dia ingat sudah tasyahud akhir misalkan, ya, maka dia selesaikan sholatnya, lalu dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Ya, melakukan sujud sahwi setelah salam. Dan ini dilakukan karena tidak sengaja. Kalau sengaja menambah rukun, maka sholatnya batal. Ya, tidak bermanfaat sujud sahwi. Tetapi sholatnya harus diulang. Baik. Yang kedua, pengurangan. Ya, pengurangan di dalam sholat. Iya. Pengurangan ini ada dua bentuk. Pertama, pengurangan di dalam rukun sholat. Pengurangan di dalam rukun sholat. Ya. Pengurangan di dalam rukun sholat itu ada juga macam-macam bentuknya. Kalau yang dikurangi atau ditinggalkan misalkan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Sebab dia belum memulai sholat. Ya, harus diulang kembali sholatnya. Ya. Tetapi misalkan pengurangan itu dalam rukun yang lain, ya, seperti lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama. Ya. Atau lupa sujud pada rakaat pertama, lalu dia ingat pada rakaat kedua, maka sholatnya diteruskan dan rakaat yang pertama itu tidak dianggap, ya, dianggap tidak ada rakaat yang pertama. Ya. Artinya kalau dia sholat zuhur 4 rakaat, maka rakaatnya akan menjadi 5, ya, karena yang rakaat pertama itu dianggap tidak ada karena tidak melakukan rukun. Iya. Maka yang seperti ini keadaannya sama dengan penambahan, karena kondisinya jadi 5 rakaat, berarti dia salam setelah dia sujud setelah salam, ya, dia sujud sahwi setelah salam. Artinya salamnya jadi 2 kali, ya, salam salat dan salam sujud sahwi. Baik. Bentuk penambahan yang kedua, penambahan di dalam pengurangan, bentuk pengurangan yang kedua, pengurangan di dalam wajib-wajib sholat, ya. Wajib-wajib sholat. Maka jika seorang ingat sebelum salam, ya, hendaklah dia sujud sahwi sebelum salam, ya, sebelum menyelesaikan sholatnya, hendaklah dia sujud sahwi. Sebagai contoh, lupa tasyahud awal. Tasyahud awal ini termasuk wajib sholat, bukan termasuk rukun sholat. Ya. Kemudian dia ingat sudah berdiri tegak pada rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu balik lagi untuk sujud untuk tasyahud awal, tetapi dia teruskan sholatnya, nanti diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Tetapi kalau dia ingat belum tasyahud awal, sebelum dia tegak berdiri, masih dalam posisi bergerak, bangkit dari sujud, bergerak, belum tegak berdiri, dia sudah ingat, ini belum tasyahud awal, maka dia kembali. Ya, kembali untuk melakukan tasyahud awal, dan juga melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya, sujud sahwi sebelum salam. Baik. Keadaan yang ketiga, orang yang ragu-ragu. Keadaan yang ketiga, orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, orang yang ragu, tapi bisa dia lebih condong kepada satu pilihan. Condong kepada satu pilihan. Ya, misalkan dia ragu, sholatnya ini 2 atau 3. Ya, sholatnya sudah dua rakaat atau sudah 3 rakaat ini. Tetapi keyakinannya lebih kuat. Sholatnya sudah 3 rakaat. Ya, keyakinannya lebih kuat, sholatnya sudah 3 rakaat. Maka yang seperti ini, dia sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Setelah selesai sholatnya, rampung, baru kemudian dia sujud sahwi. Baik. Bentuk yang kedua, dia ragu-ragu, dan dia tidak bisa menentukan mana yang lebih benar. Ya. Seperti, dia ragu, saya sholat sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Dan dia tidak ada kecenderungan pada 2 keraguan ini. Ya, sama kadar keraguannya, sudah 2 atau 3. Maka diambil angka yang paling sedikit, yaitu 2 rakaat. Lalu dia sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. Baik, ini 5 kondisi. Baik penambahan maupun pengurangan, maupun ragu-ragu, ya, kapan dilakukan sebelum salam dan kapan sesudah salam, telah dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau, Risalah fi Sujudi Sahwi, dan di situ dilengkapi dengan dalil-dalil, ya, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, siapa yang ingin mendapatkan faedah yang lebih luas, silahkan merujuk kepada kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Kemudian, jika makmum tertinggal beberapa rakaat dan imam salah gerakan, bagaimana sujud sahwinya jika imam tidak sujud sahwi? Antara makmum dan imam dalam masalah sujud sahwi itu ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, jika imam lupa kemudian imam melakukan sujud sahwi. Ya, jika imam lupa dan imam melakukan sujud sahwi, padahal makmum tidak lupa, maka dalam kondisi seperti ini makmum wajib mengikuti imam. Ya. Jadi imam yang salah ya imam. Walaupun makmum tidak salah, tetapi kalau imam melakukan sujud sahwi, wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Keadaan yang kedua, jika imam lupa dan tidak melakukan sujud sahwi, imam melakukan kesalahan tapi dia tidak melakukan sujud sahwi, apakah makmum harus melakukan sujud sahwi? Apakah makmum harus melakukan sujud sahwi? Pendapat yang benar dalam masalah ini, walaupun imam tidak melakukannya, maka tetap wajib bagi makmum untuk melakukan sujud sahwi. Ini kalau yang dia tinggalkan adalah wajib sholat atau rukun sholat. Tetapi kalau yang dia tinggalkan sunnah sholat, maka sunnah juga dia untuk sujud sahwi. Ya. Ini pendapat Muhammad bin Sirin, Qatada al-Auza'i, Malik al-Layth, dan juga pendapat al-Imam Syafi'i, Abu Thawr, dan satu riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Baik. Jadi, walaupun imam tidak melakukan sujud sahwi, makmum boleh melakukan sujud sahwi. Artinya setelah selesai, ya, setelah selesai sholat bersama imam. Iya. Keadaan yang ketiga, tentang makmum yang masbuk. Ya. Apakah dia juga ikut melakukan sujud sahwi? Maka di sini juga ada khilaf para ulama yang lebih tepat dalam masalah ini, bahwasannya makmum melakukan sujud sahwi bersama imam jika sujud sahwinya sebelum salam, sebab wajib mengikuti imam. Iya. Misalnya imam itu salah pada rakaat pertama, sedangkan makmum ini baru masuk sholat pada rakaat kedua, artinya dia tidak ikut-ikut salah, dia masbuk. Nah, kalau imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Ya, berdasarkan dalil tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Ya. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Baik. Adapun kalau imam ini sujud sahwi setelah salam, maka makmum ini hendaklah dia meneruskan salatnya. Ya, dia tambah rakaat yang tertinggal. Nanti setelah dia selesai sholat, ya, setelah dia salam, baru kemudian dia sujud sahwi. Baik, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, apabila makmum lupa, ya, makmum lupa, apakah lupa gerakan, bacaan maupun rakaat, tetapi imam tidak lupa, ya, maka yang seperti ini makmum tidak perlu sujud sahwi, ya, dalam kondisi dia bermakmum. Ya, dalam kondisi dia bermakmum. Demikian diantara penjelasan para ulama, wallahu ta'ala a'lam. Ya. Mau bertanya tentang sujud sahwi di dalam sholat dan sesudah salam, apa lafaznya? Apakah beda? Lafaznya sama. Lafaznya sama dengan lafaz sujud ketika sholat. Ya. Adapun lafaz subhanalladzi la yanamu wa la yashu, ini adalah hadis yang dhaif, ini tidak bisa diamalkan. Dan apa betul nilai zikir yang ketiga, maksudnya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar dengan la ilaha illallah, berapa nilai timbangannya? Ya. Barangkali seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ya. Bersuci itu adalah separuh keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Sedangkan ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Iya. Jadi semakin banyak yang diucapkan, semakin banyak pula pahalanya. Wassalatu nurun. Dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah tanda. Wassabru diya'un. sedangkan kesabaran adalah cahaya. Wal Qur'anu